Ya, karena sebentar lagi nanti jam 5 lebih 57 menit adalah beduk maghrib ya. Jadi waktu kita dipercepat nanti ini adalah sesi terakhir di Kafis Break sore ini. Bang Kafi, ini ada pertanyaan berikut ya. Kalau keberhasilan downtrend, bahkan gue, gimana sih Bang? Kalau keberhasilan downtrend, bahkan gue jadi putus asa. Gimana memacu semangat biar uptrend, minimal ada semangat lagi gitu? Punya tabungan. Tadi kan kita bilang nabung tuh. Nabung sukses tuh gunanya di saat-saat seperti ini. Itu. Jadi itulah sebabnya, misalnya jangan pernah, saya bilangkan jangan pernah membatasi diri Anda hanya pada satu hal saja gitu loh. Ya, jadi Anda harus bisa juga punya banyak tabungan ke hal-hal yang lain gitu. Gitu. Oke. Okay. So kalau gitu menuju ke pilihan yang baik tuh yang satu sukses atau seribu sukses, Bang? Kalau menurut saya, ya, seringkali jahatnya kita itu kalau kita hanya menunggu satu sukses dan kita membuang sukses-sukses yang lain, ya, akibatnya kita seringkali gak kemana-mana. Karena sukses itu belum tentu dapat gitu loh. Kalau dapat, kalau kagak gitu loh. Jadi kalau menurut saya bukan juga sukses-sukses yang kecil itu, karena belum tentu juga orang bisa punya sukses yang sangat banyak. Jadi kalau menurut saya yang pas itu adalah belajar menanam sukses dan belajar berhemat, belajar menabung sukses. Nah, itu dia kuncinya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Salafuddin. Seberapa, gue mau nyanyi lagunya Udin tadi. Gara-gara Udin nadanya udah ganti nih gue. Seberapa perlu mentor dan motivator dalam menggapai sukses kita, Bang? Gak perlu. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu mentor dan perlu motivator. Oke. Mentor yang terbaik adalah orang-orang di sekeliling Anda. Bisa orang tua, bisa guru, ya. Bisa juga pacar Anda, kekasih Anda, istri Anda, suami Anda. Jadi mentor itu enggak perlu-perlu amat, enggak perlu misalnya Anda harus punya khusus, punya mentor khusus gitu loh, enggak. Motivator juga sama. Gitu loh, kalau Anda mendapat dukungan yang cukup dari istri, dari suami, dari orang-orang di sekitarnya, Anda juga tidak perlu motivator yang gimana-gimana. Ya. Jadi sukses itu sebenarnya sangat sederhana dan sangat mudah. Yang bikin rumit cuma konsultan doang. Oke. Okay. Jadi lu dong berarti, Bang. Saya kan tidak pernah mengaku diri saya sebagai konsultan. Oh, bukan ya, pembicara. Oke. Jadi memang kadang nih dalam hidup yang penting justru orang-orang terdekat kita, keluarga kita yang sangat mengerti kita ini ya, Bang. Dan jangan membatasi diri Anda, jangan membatasi diri Anda pada satu hal gitu loh. Jadi kayak kemarin saya bikin bambu saraus gitu kan, yeah, di Pacific Place. Orang tanya, loh, Bang Kafi udah pindah ke seni? Ya bukan. Ini kan sesuatu yang juga membutuhkan kreativitas gitu. Jadi buat saya tantangan tersendiri gitu. Oke, justru bisa menampilkan yang lain dan bisnisnya mungkin lebih kaya ya, Bang ya, nggak hanya pada satu aja ya, Bang. Jadi kalau Anda sempat, tolong sempetin diri Anda ke Pacific Place, lantai 4 ada patung bambu, namanya bambu saraus. Dalam bentuk T-Rex. Bambu saurus. Dalam bentuk T-Rex. Setinggi 3 meter. Warnanya di batik parang. Batik parang warna merah ya. Itulah gawenya saya. Sip, mantap deh. Pokoknya kalau mau jalan-jalan ya sambil nunggu buka puasa langsung ke Pacific Plus bisa, karena dipajang selama bulan Ramadan ini kan, Bang? Sampai tanggal 11 September. Oke. Okay. Berarti di situ nanti banyak-banyak seni dong, Bang, gak cuma bambu saurus doang? Banyak gitu loh. Oke. Gitu loh, dan itu kalau Anda berminat mau beli, monggo silakan, karena uangnya mau kita sumbangkan untuk amal di bulan lebaran. Wah, luar biasa Mitra Bisnis, ini tawaran menarik bagi Anda ya. Ternyata untuk selain kita bicara pilih mana sih, satu sukses atau seribu sukses, Bang Kavi aja udah kasih contoh. Ternyata beliau ini juga bisnisnya macam-macam, banyak. Selain sebagai pembicara terbaik nomor satu di Indonesia ya kan. Wah, mantep banget ya ngomongnya. Juga sekarang udah beralih nih pedagang, kalau ngomongin pedagang bambu. Pedagang bambu, saking seninya bambu bisa dibikin bentuk dinosaurus, tapi ini namanya bambusaurus, bentuknya T-Rex ya Bang ya, di Pacific Place lantai 4 sampai sebulan penuh Ramadan ini dipajang di sana. Mau dijual juga silakan, mau dibeli juga boleh. Boleh. Untuk charity nanti ya. Buat charity. Oke. Baik Bang, ini kita satu titik terakhir nih Bang dari perbincangan kita sore ini. Artinya dari satu sukses maupun seribu sukses, dua-duanya penting. Penting, yang penting Anda tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Dan nasihat saya adalah satu, belajar menanam sukses, belajar menabung sukses. Oke, okay, thank you Bang Kavi sudah hadir. Dan selamat untuk Anda yang mengirimkan pertanyaan melalui SMS ya, Sofian SMG 0899 5730, pas-pas-pas, lalu tanpa nama 0813 826 00 pas-pas-pas, dan Rahman di Serpong 0812 2821 pas-pas-pas. Nanti Pas FM akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah ini ya. Saya Dona Oriza dan Bang Kavi Kurnia sekaligus undur diri, dan selamat jelang buka puasa. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavi's Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavi's Break.